ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu diizinkannya kita untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang suratul Fatihah. Pada kesempatan pagi ini kita memasuki pembahasan akhir dari risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala ini, yaitu pada pembahasan ke-8 Al-fawaidu al-mustambatatu minha. Faidah-faidah yang hasil daripada istimbat, hasil dari pengambilan hukum dari surah Al-Fatihah. Qala hafizahullah ta'ala al-fawaidu al-mustambatatu minha. Faidah-faidah yang merupakan istimbat, pengambilan hukum yang berasal dari surah Al-Fatihah. Qala wa mimma yata'allaqu bihadhihi surah. Dan dari apa yang terkait dengan pembahasan surah ini, yaitu surah Al-Fatihah. Qala wa yadullu ala 'azamatiha ma qalahul ulama rahimahumullah. Yang menunjukkan kepada keagungannya, menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah, sebagaimana para ulama telah menyebutkannya. Qala inna hadhihi surah, sesungguhnya surah ini, yaitu surah Al-Fatihah, tashtamilu ala ma'anin jalilatin minha, meliputi makna yang sangat bagus, sangat indah, sangat mulia. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, awalan, yang pertama dari pengertian yang sangat mulia dari surah ini. Yang pertama, fiha, di dalam kandungan surah Al-Fatihah, isbatut tauhid, adanya penetapan tauhid. Bi anwa'ihi, ats-tsalatsah, dengan macam-macam tauhid yang tiga. Dengan macam-macam tauhid yang tiga macam. Fa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Hadza fi tauhid ar-rububiyyah. Ini adalah dalil untuk adanya macam tauhid, tauhid rububiyyah. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadza fi tauhidil asma'i was sifat. Ini terkait dengan tauhid asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman itu nama. Ar-Rahim itu nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama sekaligus juga sifat. Nama sekaligus juga sifat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama, dan nama itu menunjukkan kepada sifatnya. Jadi misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Pengasih. Sifatnya rahmah. Ya. Menyayangi, mengasihi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia. Bisa jadi namanya Rahman, tapi orangnya bengis. Ya kan? Kalau manusia memiliki nama, tapi tidak selalu menunjukkan kepada sifatnya. Namanya Karim, misalnya. Ya. Tapi bisa juga, dia tidak Karim, malahan pelit, gitu kan. Tidak dermawan, tidak pemurah, bisa saja. Artinya apa? Artinya, nama pada makhluk, nama pada manusia tidak selalu menunjukkan kepada sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama itu, maka sifatnya seperti itu. Ya, jadi nama Allah sekaligus juga menunjukkan kepada sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya nama Ar-Rahman, maka sifatnya rahmah. Ya, itu nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi manusia ya seperti misalnya namanya Sofyan, ya. Ada orang Cina namanya Sofyan Wanandi, tapi tidak Sofyan, tidak menunjukkan keislaman, gitu kan. Namanya mungkin ada nama-nama, kalau orang Cina Padang nama-namanya nama-nama Islam, tapi tidak menunjukkan kepada keislamannya. Ya seperti itulah kurang lebih, namanya Ali bisa, tapi orangnya mungkin pendek, gitu. Tidak tinggi. Jadi nama pada makhluk tidak selalu menunjukkan kepada sifatnya. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Qala hadza fi tauhidil uluhiyah. Ini dalil adanya tauhid uluhiyah. Fa fiha aqsamu tauhidits tsalatsah. Maka di dalam kandungan surah Al-Fatihah aqsamu tauhid ats-tsalatsah. Ya, mengandung macam-macam tauhid yang tiga macam itu. Jadi kalau sebutkan dalil-dalil tauhid rububiyah, sebutkan dalil-dalil tauhid uluhiyah, sebutkan dalil tauhid asma wa sifat, cukup dari surat Al-Fatihah. Itu sudah ada semua dalilnya. Cukup dari surah Al-Fatihah sudah kita dapatkan dalil-dalil tentang tiga macam tauhid tersebut. Olasanian yang kedua, fiha isbatur risalah. Adanya penetapan ar-risalah. Qala li anna qawlahu, karena sungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Fihi di dalam kandungan ayat itu isbatu rububiyyati, yaitu adanya penetapan rububiyahnya Allah li jami'i khalqih, bagi seluruh makhluknya. Wa muqtada rububiyyati, dan perkara rububiyahnya Allah ini an la yatruk ibadah biduni ma yuslihuhum, ya, tidak meninggalkan hamba-hambanya tanpa adanya kebaikan bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya dengan tanpa adanya kemaslahatan, kebaikan bagi mereka, bagi hamba-hambanya tersebut. Wa min a'zamu, dan dari perkara yang paling agung, mayuslihul ibadah, yaitu terhadap membaikkan atau memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, irsalur rusul, yaitu dikirimnya para rasul. Jadi salah satu kebaikan sifat rahmahnya Allah, sikap kasih sayangnya Allah, yaitu dengan irsalur rusul, diutusnya para rasul kepada masing-masing kaumnya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang terakhir sampai nanti hari kiamat, itu merupakan bukti bahwasanya Allah tidaklah membiarkan begitu saja hamba-hambanya. Tidak membiarkan begitu saja makhluk-makhluknya. Allah mengutus para rasul itu dalam rangka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Agar apa? Agar makhluknya itu, agar manusia, ya, mau mengikuti ketentuan Allah, mau mengikuti syariat Allah, sehingga makhluk-makhluknya, manusia itu hidup dengan tertib, dengan aman, dengan baik. Nah, itu bukti bahwasanya Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan begitu saja terhadap makhluknya. Diutusnya para rasul adalah bukti bahwasanya Allah adalah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada makhluknya. Sehingga para rasul itu membimbing, memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah agar setelah mendapat bimbingan bisa hidup dengan lebih baik. Qala kadzalika qauluhu, demikian juga firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fa innas siratal mustaqim, karena sungguhnya jalan yang lurus itu la yatabayyanu, tidaklah menjadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang, illa kecuali biirsalir rusul alaihim salatu wassalam, yaitu dengan diutusnya para rasul alaihim, ya, salatu wassalam. Jadi seseorang tidak mungkin akan memahami siratal mustaqim itu seperti apa, ya. Tidak akan memahami, tidak akan bisa mendapatkan penjelasan kalau tanpa dijelaskan oleh para rasul Allah. Ya, sehingga adanya para rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kebaikan. Fa fiha, maka di dalam surah Al-Fatihah itu itsbatur risalati, adanya penetapan risalah-risalah yang Allah berikan kepada para, ya, diberikan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah melalui para rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salisan, yang ketiga, faedah ketiga. Fiha, di dalam surah Al-Fatihah, ar-raddu ala tawaif ad-dalah, adanya bantahan at-tawaif terhadap kelompok-kelompok ad-dalah, kelompok-kelompok yang sesat. Fa fiha, di dalam surah Al-Fatihah itu ar-raddu 'alal malahidah, ya, bantahan terhadap orang-orang malahid, ya, yang menyimpang, ya, tahu liang lahat, ya, malahid itu, ya, yang orang-orang menyimpang. Liang lahat itu kan dia bentuknya kan begini, miring. Nah, malah itu orang-orang miring udah. Keyakinannya miring udah. Gitu. Ya. Jadi liang lahat itu kan kalau kita membuat kuburan itu kan terus dipiringkan gini supaya mayatnya nanti masuk ke itu namanya liang lahat. Dikatakan lahat karena posisinya seperti itu. Nah, malahit ini orang-orang miring. Al-mu'attilah yaitu orang-orang yang menafikan, yang meniadakan sifat-sifat Allah. Ya. Yang meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La alladzina la yu'minuna bi rabbin, yang orang-orang tersebut tidak beriman kepada Rabb. Ya. Tidak beriman kepada Rabb. Fa inna qawlahu, karena sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Rabb semesta alam, raddun, itu merupakan bantahan, alal malahidati, terhadap orang-orang malahid. Di antaranya orang-orang malahid adalah komunis. Komunis itu tidak meyakini, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang komunis itu lebih jelek dari sisi akidah, dari sisi tauhid dibandingkan orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy masih percaya adanya Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang musyrikin Quraisy masih menjawab Allah. Artinya masih ada iman kepada Allah. Ya. Tapi dikatakan musyrik, kenapa? Karena dalam uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah, ya, mensejajarkan Allah dengan patung, dengan berhala, dengan pohon yang dikeramatkan, yang dimintai pertolongan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan orang musyrikin Quraisy dikatakan musyrik. Karena musyrik itu dia menjadikan Tuhannya itu tidak hanya Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah. Nah, sedangkan orang komunis sama sekali tidak ada. Sedangkan orang komunis sama sekali tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang komunis lebih jelek daripada orang musyrik Quraisy. Ya. Tapi semuanya ya jelek, semuanya ke neraka. Musyrikin Quraisy juga ke neraka. Nauzubillah. Qala alladzina yarawna, yaitu orang-orang yang berpandangan annal alima, ya, annal alama, sesungguhnya alam itu laisa lahu rabbun, ya, sesungguhnya alam itu bukan milik Allah. Alam semesta ini bukan milik Allah, bukan Allah yang mencipta. Ya, itu orang-orang komunis. Ya, bukan hanya orang komunis, ya, kata malahid ini juga termasuk diantaranya orang-orang yang ateis. Sekarang banyak di barat itu, di Eropa, ya, orang sudah tidak percaya kepada agama. Ya, orang memilih, ya, ateis. Di Indonesia banyak juga yang mengaku ateis, tidak bertuhan. Ya, itu banyak anak-anak muda sekarang. Itu pengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat dan lain sebagainya. Wala wa innama huwa alladhi yukawwinu nafsah. Mereka, innama huwa, mereka itu hanya meyakini yukawwinu nafsah. Bahwasanya alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Intinya jadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ya, ada gitu. Ya. Nah, supaya masuk akal, ya, dibuat. Nah, bumi ini terbentuk begini. Tadinya bumi ini menyatu dengan ini. Proses ini, akhirnya bumi pecah sendiri. Ini pecah sendiri, wah. Itu teori. Yang intinya khayalan saja. Imajinasi. Ya, imajinasi. Ya. Intinya mereka menghilangkan bahwasanya bumi, langit, dan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tabi'atu. Wa tabi'atu hiya allati tukawwinu hadhihi al-asya'u wa tujiduha. Itu hanyalah tabi'ah, artinya hanya sifatnya natural. Ya. Yang jadi dengan segala sesuatu, wa tujiduha, kemudian jadilah. Kemudian ada. Ya. Kemudian ada. Ya, istilahnya melalui proses-proses itu tadi. Ya. Qala wa hadza mukhalifun lil uqul, dan ini jelas menyalahi, ya, menyelisihi akal sehat. Menyelisihi akal sehat. Qala li anna la yumkinu wujudu makhluk. Ya, karena sesungguhnya tidak mungkin adanya makhluk biduni khaliq. Ya, dengan tanpa yang menciptakan. Tidak mungkin, ya. Tiba-tiba gelas ini ada tanpa ada yang membuat gelasnya. Ya, tidak mungkin mikrofon ini ada tanpa ada yang membuat mikrofon. Ya, masa tiba-tiba mikrofon ada? Ya. Masa tiba-tiba kemudian sapi itu ada? Ya. Ini susu sapi ini dari mana? Akal akan menuntun kita kepada apa? Kepada sapi, kan gitu. Loh, sapinya dari mana? Akal akan menuntun sapi. Ya, dari, ya, dari sapi lagi. Artinya ada sapi yang indukannya. Terus sampai kemudian nanti kita akan bertanya. Lah, sapi ketika induk sapi ini ketika dia mengandung, dari mana dia hidup? Nah, dari ini makan ini makan ini. Dari siapa yang menciptakan? Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau akalnya waras. Itu kalau akalnya waras. Tapi kalau malahid, akalnya sudah rusak. Ya. Sudah rusak. Ya. Qala wala yumkinu husulu, dan tidak mungkin ada satu peristiwa. Ya, husulu fi'lin, ada satu hasil perbuatan biduni fa'il. Ya, abadan, dengan tanpa ada orang yang melakukannya. Ada perbuatan tapi tidak ada orang yang melakukannya, itu mustahil. Ya, mustahil. Ya, jadi adanya bangunan ini wujud bahwasanya ada yang melakukan membuat bangunan ini. Kan begitu, yang membuat bangunan ini. Tidak mungkin sebuah perbuatan tanpa ada yang melakukan perbuatan tersebut. Qala fa hadzal qawnu kulluhu, maka alam semesta ini semuanya, wa hadzal khalqu, dan semua makhluk, yadullu 'alal khaliq, menunjukkan adanya yang maha mencipta. Ya. Subhanahu wa ta'ala, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal ladzi aujadahu, dan sesungguhnya yang mengadakannya, wasarrafahu, dan yang kemudian menjadikannya, wadabbarahu, yang kemudian mengaturnya, wakawanahu, dan kemudian mengadakannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha, maka di dalam surah Al-Fatihah ini, raddun, ada bantahan. Alal musyrikina, terhadap orang-orang musyrik. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang hanya beriman. Bi rabbi, kepada Allah dalam bab Rabb, rububiyah. Hanya orang musyrik itu kan beriman kepada Allah, tapi hanya dalam bab rububiyah. Ya. Lakin yusrikuna ma'ahu fil ibadah. Akan tetapi seiring dengan itu, orang-orang musyrik, Quraisy dikatakan musyrik karena dia menyertakan selain Allah di dalam peribadahannya. Orang musyrik apa tidak meyakini Allah itu menciptakan langit? Yakin. Apakah orang musyrik itu tidak yakin Allah menciptakan hujan? Yakin. Lah, kenapa kok dikatakan musyrik? Ya, karena dalam beribadah dia menyertakan yang lain. Tidak, dalam beribadah itu tidak khusus hanya kepada Allah. Ya. Tapi dia menyertakan yang lain. Ada pohon beringin yang sudah tua, angker, didatangi, minta-minta sama pohon beringin. Artinya apa? dia meminta rezeki selain kepada Allah, juga selain juga kepada pohon beringin tersebut. Datang ke kuburan, ya, minta-minta kepada penghuni kubur, dan seterusnya. Itu artinya mensyarikatkan, ya. Musyrik artinya mensyarikatkan, mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Qala wa dzalika fi qaulihi, demikian juga di dalam firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin wa qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qaulihi ihdinas siratal mustaqim, hadza kulluhu fihi raddun 'alal musyrikin. Semua ayat-ayat tadi mengandung bantahan terhadap orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna Allah, yaitu orang-orang yang menyembah kepada Allah, wa ya'buduna ma'ahu ghairahu, dan seiring dengan ia menyembah kepada Allah, juga ia menyembah kepada selain Allah. Bentuk menyembah selain kepada Allah apa bentuknya? Yaitu tadi seperti disebutkan, datang ke kuburan, ya, minta, ya, rezekinya lancar, ya. Nah, jadi orang-orang sekarang lebih jelek lagi, ya. Kalau orang musyrik dulu zaman musyrikin Quraisy, dia menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah. Orang sekarang selain menyekutukan Allah juga melakukan kabair, dosa-dosa yang paling besar. Contohnya apa? Yang terjadi di gunung Kemukus. Ya, Kemukus. Itu kan dia datang ke kuburan, di situ ada kuburan, katanya kuburan Pangeran Samudra. Nah, minta-minta ke Pangeran Samudra, tapi dengan syarat harus berhubungan dengan wanita yang sudah disediakan di situ. Artinya apa? Berbuat syirik, setelah itu berbuat kabair. Itu lebih buruk lagi. Kalau orang musyrikin Quraisy dulu, ya musyrik saja. Ya, tidak melakukan kabair yang lain. Nah, ini menunjukkan semakin rusaknya, ya, kondisinya itu rusaknya melebihi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu datang ke kuburan karena kuburannya dianggap orang soleh, ya kan? Nah, Pangeran Samudra orang soleh belum? Bukan. Kalau dengar ceritanya. Bukan kan? Dia yang kawin sama ibunya. Apa orang soleh seperti itu? Kan gak mungkin, ya kan? Nah, ya, gitu. Orang bejat namanya. Ya. Qala wa fiha, dan di dalam surah Al-Fatihah, raddun 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah, wa munkiri sifat, dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Wa fiha, di dalam surat Al-Fatihah, ar-raddu 'ala munkiril ba'tsi, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan. Ya, yang mengingkari hari kebangkitan. Wa dzalika fi qaulihi, yang demikian itu terdapat di dalam ayat atau di dalam surah Maliki yaumiddin. Ya. Raja penguasa hari kiamat. Ala wad-dinu huna al-jazaa'ul wal hisab, yang dimaksud dengan ad-din di dalam ayat ini, ya, Malik yaumiddin, ad-din di dalam ayat ini adalah al-jaza'u wal hisab, adanya pembalasan dan hisab, perhitungan. Fa fiha, dan di dalam surah Al-Fatihah, itsbatul ba'tsi, adanya penetapan hari kebangkitan. Wa fiha, di dalam surah Al-Fatihah ini, ar-raddu 'alal yahud wan nasara, adanya bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa man sara, dan siapa saja yang berjalan bersama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ala tariqihim, di atas jalan mereka, di atas cara-cara mereka, mimman akhadzal ilma, di mana mereka mengambil mendapatkan ilmu, wa tarakal amal, dan mereka meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan. Siapa ini? Punya ilmu tapi tidak beramal. Siapa? Al-Yahud. Au akhadzal amal, atau orang itu banyak beramal, wa tarakal ilm, tapi dia tidak punya ilmu, meninggalkan ilmu. Siapa ini? Kaum Nasoro. Fafiha, dan di dalam surah Al-Fatihah ini, raddun ala kulli alam, yaitu bantahan terhadap semua raddun ala kulli alim, bantahan terhadap setiap orang yang berbuat, yang orang yang berilmu, maksudnya orang alim, la ya'malu bi ilmihi, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Siapa orang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya? Yaitu orang Yahudi. Wa raddun ala kulli amil, dan merupakan bantahan terhadap setiap orang, ya, bantahan terhadap setiap orang yang melakukan amal, la ya'malu alal ilm, tapi amalnya itu tidak didasari oleh ilmu, yaitu orang-orang Nasoro. Qala wa li hadza yaqulul ulama, karena inilah para ulama menyatakan, inna hadhihi surah, sesungguhnya surah ini, surah Al-Fatihah, tadammanat ar-radd, ya, meliputi ar-radda ala jami'i tawa'if, merupakan bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok sesat, kelompok ateis, kelompok Mu'tazila, kelompok Jahmiyah, kelompok apa lagi yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengingkari sifat-sifat Allah, kelompok apa lagi? Semua ada bantahannya di dalam surah Al-Fatihah. Qala fahuqqal laha an tusamma umul kitab, maka ini menjadikan semakin benarnya Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah disebut sebagai umul kitab, induk dari semua, induk dari Alkitab, induk daripada Al-Qur'an. Jadi seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an induknya ada di surah Al-Fatihah tersebut. Qala li anna umma asy-syai'i, karena induk sesuatu, yallati yarji'u ilaiha asy-syai'u, yaitu di mana sesuatu itu akan merujuk kepada sesuatu tersebut. Jadi namanya induk, maka akan merujuk kepada induknya itu. Sesuatu, misalnya, ini induknya sesuatu, maka berarti sesuatu ini merujuknya ke induknya ini. Ya, kalau tentara, induk pasukan. Berarti pasukan-pasukan yang ada di luar ini, nanti kalau dipanggil, kembalinya ke induk pasukan. Ya kan? Itu. Namanya rindam. Rindam itu apa? Resimen, induk, atau militer, ya, rindam, ya, resimen induk, ya, itu namanya induk. Jadi semua tentara menginduknya ke situ markasnya. Qala wal Qur'anu kulluhu yarji'u ila hadhihi surah, maka di dalam Al-Qur'an semuanya kembali kepada surah Al-Fatihah ini. Li annal Qur'ana, karena sungguhnya Al-Qur'an itu, kullahu yaduru ala hadhihi al-ma'ani, ya, semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, berporos di dalam makna-makna yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Allati tadammanatha hadhihi surah, yang di situ, ya, semua ayat-ayat itu, ya, di dalam surah Al-Fatihah meliputi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Qala wa hadza suratul azimah, maka surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat agung. Katsirun minan nas, banyak dari manusia, yaqra'uha, yang membacanya. Wa yuraddiduha, dan mengulang-ulang bacaannya, ala lisanihi, ya, ya, mengulang-ulang bacaannya manusia itu, orang-orang yang beriman mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah ini dengan lisannya. Wala yatadabbaruha, dan tiadalah orang yang mempelajari surah Al-Fatihah, wala yafqahu syai'an, dan tidak memahami sedikitpun min ma'aniha, dari makna-maknanya. Wa innama hiya alfadhun tajri ala lisanih, dan dia hanya melafadz-lafadzkan saja dengan lisannya. Ka'annahu kalamun ajamiyun, maka seperti ia berbicara seperti orang asing kalau dia tidak mempelajari maknanya, ya. Jadi tetap tidak akan paham. Maka perlu dipelajari makna-makna yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Qala wa hadza minal khata al-jasim wal khalalil kabir, dan ini adalah termasuk yang salah, ya. Dan ini adalah merupakan kesalahan yang besar, ya. Wal Qur'anu innama unzila liyutadabbara wa tufhama ma'anihi, karena sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan liyutadabbara, untuk dipelajari, direnungkan makna-maknanya. Wa tufhama ma'anihi, dan untuk difahami makna-maknanya. Hadza wallahu a'lam. Ini semuanya Allah yang Maha Tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan demikian selesai risalah yang terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.